Ya Tuhan, kepada siapa lagi kami mencari tuntunan kebenaran, kalau bukan hanya melalui firman-Mu. Dan Roh Kudus-Mula yang menegur, yang menggerakkan hati kami untuk meresponi kebenaran firman-Mu. Tuhan, satu hal lagi yang kami mohonkan, ketika kami mendengar, ketika hati kami tergerak, biarlah Tuhan juga menuntun, memampukan kami untuk melakukannya. Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu, firman yang hidup, firman yang memberi kehidupan. Dan di sanalah sukacita surgawi berlimpah. Tolonglah kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menguraikan firman Tuhan, demikian pula setiap kami yang mendengarkannya. Berikan kami hati yang terbuka. Berikan kami hati, mata, dan telinga yang tertuju akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan permohonan kami ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Saudara. Kita sudah memasuki bulan November Saudara ya. Bulan depan kita sudah masuk pada perayaan Natal. Terasa cepat waktu berjalan Saudara ya. Dan biarlah kita pun tetap memohon bimbingan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat dari Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita akan membaca secara silih berganti. Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kepada jemaat di Efesus. Ayat 1 saya akan bacakan, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian silih berganti sampai ayat yang ke-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki Dian emas itu. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Puji Tuhan, Saudara ya. Saudara, satu tema dari banyak renungan yang mengambil topik ini memberikan satu tema yang berjudul ketekunan tanpa kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, kalau saya kadang-kadang mengobrol cerita dengan anak-anak muda, saya berkata prinsip untuk mendapatkan kesuksesan di dunia ini ya hanya dua, sebagaimana kaki kita yang dua Saudara ya, kaki kita kan dua nih Saudara ya, jadi prinsipnya ada dua, apa yang harus kita berdiri di atasnya yaitu ketekunan dan kreativitas. Tidak bisa cuma satu kaki, ketekunan saja tidak cukup, gitu ya. Kalau cuman sekedar kreativitas saja tidak cukup. Berapa banyak orang yang tekun tanpa kreativitas? Ya kalau jabatannya segitu ya sampai tua ya segitu gitu saudara ya. Karena memang cuman kaki satu yang dia pakai. Tetapi kalau dia memakai dua kaki, saya berkata kepada anak-anak muda saudara ya, pakailah dua hal ini, ketekunan dan kreativitas. Apa itu ketekunan, apa itu kreativitas? Kemudian ngobrol panjang lebar. Ketekunan, ya kekuatan, ketabahan, apa yang kamu alami, kamu tetap harus bisa menjalankannya. Yang kedua, harus ada kreativitas. Di sanalah ada pertumbuhan, ya. Ketekunan saja kurang, harus ada kreativitas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita melihat ya tentang ketekunan. Demikian pula dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Saudara-saudara, ketekunan saja dalam mengiring Tuhan. Ketekunan yang Tuhan anggap itu belum cukup, saudara ya. Apa yang harus kita lakukan dalam ketekunan itu? Ayat yang kedua, Yohanes ketika di Pulau Patmos, ketika dia menulis ketujuh surat kepada ketujuh jemaat, saudara ya, dia berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Titik dua, saudara ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Apa saja yang kamu kerjakan? Dengan singkat kemudian Yohanes berkata, jerih payahmu maupun ketekunanmu, aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut diri mereka rasul, ya, yang sebenarnya bukan, bahwa engkau tetap sabar, engkau menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tetapi dengan tegas firman Tuhan berkata, namun demikian aku mencela engkau, aku kecewa, aku tidak mengharapkan hal itu. Terjemahan-terjemahan lain mengatakan demikian, ya saudara ya. Pasal 2 ayat yang keempat dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan penjelasan bagian yang terakhir dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya telah engkau telah jatuh. Saudara-saudara, saya menggambarkan ya, kalau seseorang berjalan, saudara ya, kemudian dia menyimpangnya sedikit, saudara ya, menyimpangnya sedikit. Jadi katakannya cuma 1-2 derajat, saudara ya, tapi berjalan, maka yang terjadi penyimpangannya semakin jauh. Ketekunan mereka, jemaat yang di Efesus, ternyata dikatakan oleh Yohanes sudah menyimpang begitu jauh. Saudara-saudara, tentang bagian-bagian ini ada beberapa penafsir, saudara ya. Ada orang yang mengatakan ketujuh jemaat ini adalah surat yang real, yang nyata. Ada jemaat di Efesus, ada di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Philadelphia, saudara ya. Jemaat-jemaat itu real dengan beberapa pergumulannya. Dan Yohanes menuliskan surat. Tetapi ingat, ini bukan sekedar surat yang dituliskan kepada jemaat. Ini sifatnya adalah pewahyuan. Sehingga beberapa penafsir mengatakan ini menunjukkan gambaran dari masa ke masa. Jemaat di Efesus itu abad pertama. Kemudian terus begitu, saudara ya. Oke, saya tidak mau komentar tentang hal itu. Tetapi saudara, bisa saja itu benar, ya, bisa saja itu dicocok-cocokkan, saudara ya. Saya tidak mau ambil sikap tentang hal ini. Namun saya ingin mengajak kita bagaimana pesan dari Yohanes ketika menuliskan surat-surat ini untuk saudara dan saya. Saudara-saudara, tidak banyak dalam kehidupan ini, kalau kita melihat dalam keseharian, orang yang tekun, orang yang berjerih lelah. Sebaliknya, banyak orang yang mudah putus asa, saudara ya. Memang ada yang ekstrim putus asanya sampai bunuh diri. Tetapi ada yang kemudian ya yang level di berikutnya dia gak bunuh diri. Tapi dia stres. Dalam pengertian dia sudah mati rasa. Dia sudah patah semangat. Yang dikatakan ya sudah tidak peduli lagi, saudara ya. Berarti ketekunannya sudah hilang, saudara ya. Saudara, dikatakan bahwa tidak banyak orang yang bertekun, orang yang berjeri lelah, banyak yang mudah putus asa. Saudara-saudara, beberapa percakapan ketika mendengar ya rata-rata anak muda, saudara ya, karena memang anak muda usia-usia kerja di bawah 40 itu usia yang labil ya, tetapi yang usia di atas 40 biasanya cukup stabil ya, karena juga nggak ada pilihan lain gitu ya, udah cari kerja nggak ada ya sudah terpaksa deh gitu ya. Tetapi anak-anak muda yang punya daya kreativitas, saudara, kelemahannya dia adalah tidak tekun. Sementara yang ya saya ambil sambil kira-kira saja, saudara, di atas 40-an rata-rata saudara tekun, tetapi sudah kehilangan kreativitas. Jadi mana yang baik? Usia 40 saja, saudara ya, jangan bertambah-tambah, saudara ya. Saudara, itulah yang harus kita hadapi, saudara ya. Pada satu masa kita kehilangan atau kekurangan ketekunan, tetapi ketika kita melewati satu masa, kita sadar tidak sadar kita kekurangan kreativitas, saudara ya. Saudara, banyak orang yang tidak tekun, dan beberapa di antara mereka ketika ngobrol, saudara ya, sudah dapat kerjaan, saudara ya, tetapi banyak keluhan. Inilah karena umumnya sih karena gajinya kurang ya. Contohnya itu yang demo itu ya, saudara ya, sampai berhari-hari demo begitu ya, saudara ya. Entah nanti karena kalau enggak gajinya kurang, tempat kerjaannya enggak nyaman. Saudara-saudara, boleh sih pakai banyak alasan, tetapi kalau mau kita melihat diri kita sendiri, sesungguhnya mereka adalah orang yang kurang tekun. Tekun bukan sekedar melakukan hal yang terus-menerus, saudara ya. Misalnya datang pagi, berangkat kerja, masuk kantor, tidak terlambat, mengerjakan tugas, pulang, terus bertahun-tahun. Bukan itu tekun, saudara ya, itu rutinitas. Ketekunan artinya melakukan hal yang kontinu, tetapi juga dengan adanya badai dan gelombang tetap melakukan hal itu. Itulah yang disebut ketekunan. Kerap kali saya ya sambil mengajak kita berpikir ya, saya ngobrol dengan rekan-rekan, saudara, ketekunan atau kesetiaan ya. Ketekunan itu jangan berkata begini, saudara ya, dulu saya tekun, sekarang enggak. Ya namanya hasilnya enggak, saudara ya. Kalau ngomong dulu saya baik, ya baiknya sudah habis, sekarang enggak baik, saudara ya. Saudara, yang namanya tekun itu terus menerus, apapun yang terjadi, gelombang apapun yang terjadi, ya tetap dilakukan dengan setia. Orang yang seperti ini sudah jarang. Tetapi jemaat di Efesus termasuk jemaat yang luar biasa, karena dalam kesulitan dan pergumulannya dia tetap dikatakan oleh firman Tuhan jemaat yang bertekun. Ini hal yang luar biasa yang harus kita hormati, kita hargai kepada jemaat di Efesus, saudara-saudara. Saudara, kalau dalam dunia pekerjaan, saudara ya, mengapa banyak orang tidak bertekun, saudara? Bisa dikatakan mereka bukan mencari pekerjaan, tapi mereka mencari uang. Ini salah satu contoh, saudara ya. Jadi orientasinya uang, semuanya dihitung uang. Kalau ada uang, ya saya kerja dengan tekun. Kalau nggak ada uang, saudara, ini berarti level ketekunan yang digerakkan oleh uang. Dalam dunia pekerjaan ini yang mendominasi, saudara ya. Bukan karena kasih, bukan karena ada tujuan yang lain, karena uang. Saya ingat sekali ketika mau lulus SMA, saudara ya, ada seorang teman itu berkata begini, "Ah, saya enggak mau kerja." Ya, Itu SMA, saya SMA berarti tahun 90-an, saudara ya. Mereka ngomong gini, saudara ya, saya mau langsung kerja. Di tempat kerja itu, dia sebutkan salah satu tempat kerjaan, pada tahun itu untuk lulusan SMA gajinya sudah 2 juta, saudara. Saya sampai ngomong, wih luar biasa, sarjana pada waktu itu antara 300 sampai 500. Ini saya kerja di situ 2 juta. Saya kaget, kerja apa? Gampang kerjanya, cuman tinggal diam di pabrik. Gitu ya, ngawasin mesin-mesin, kalau nanti rusak kamu laporkan. Jadi kamu cuman tugas keliling tapi 24 jam tidak boleh meninggalkan pabrik itu. Saya pikir-pikir ringan sih kerjaannya, saudara ya, terus menerusnya itu, saudaranya. Tapi orang itu kemudian berkata gini, ah saya mau ya 2 tahun 3 tahun ngumpulin uang gitu ya. Saya pikir-pikir, saudara, okelah itu keputusan, itu pilihan, saudara ya. Tapi lihat yang mendorong adalah nilai uang. 24 jam gak boleh keluar, makan disediakan, apapun disediakan. Ya saudara, gaji 2 juta itu sudah berapa kalinya sarjana pada waktu itu. Saya tidak tergiur, saudara ya, karena saya pikir saya masih bisa kuliah dan nanti mungkin bisa dapat pekerjaan lebih baik, saudara ya. Kerjaan yang ringan tetapi menyita waktu. Di sana diperlukan 24 jam tinggal, saudara ya. Saudara, di dalam dunia pekerjaan banyak orang yang melakukan ketekunan karena motivasi waktu. Bagaimana mereka yang tekun belajar, saudara ya? Apakah mereka mau mencari ilmu atau mencari gelar? Ya, saudara-saudara, ketekunan bukan hal yang gampang. Ketekunan itu hal yang memang perlu perjuangan. Dan kita perlu belajar untuk tekun, saudara ya. Apa aplikasi sederhana dalam kehidupan kita? Gampang, saudara ya, kita tekun saat teduh pagi. Kita tekun ibadah. Apakah kita bisa menjadi orang yang bertekun? Lepas dari masalahnya, saudara ya, lepas dari nanti ada keperluan, ada ini. Bukan itu, ketekunan. Saudara-saudara, ternyata kita harus ngomong jujur. Tidak gampang, saudara, untuk kita terus bertekun. Wah, tapi saya rajin lho Pak ke gereja, saya tekun ke gereja. Puji Tuhan, saudara ya. Namun, kemudian kita masuk pada bagian yang dikatakan oleh Yohanes. Apakah kita melakukan ketekunan saja yang kemudian dicela oleh Yohanes? Saudara-saudara, ini menjadi bagian yang perlu kita renungkan bersama, saudara ya. Bagian pertama, kita harus menyadari ya, bukan ketekunan bukan salah ya, walaupun ketika kita membaca bagian ini jelas ketekunan itu dicemooh, dicela gitu ya. Tapi jangan berpikiran bahwa ketekunan itu salah. Tidak, ketekunan itu baik. Kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua, dikatakan saudara, kalau kita bertekun, seharusnya bertekun yang seperti apa? Kembali kepada firman Tuhan, dikatakan ya, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Inilah yang seharusnya kita pikirkan, saudara ya. Ketika kita bertekun, apakah masih ada kasih, saudara ya? Saudara, bagi kita yang di gereja ya, bagi orang yang bertekun di gereja, saya pisahkan ada dua hal. Bagi mereka yang rutin sebagai jemaat dan bagi mereka yang melayani, saudara ya. Nah, mari kita coba pikirkan ketika kita ke gereja ataupun kita yang melayani, apa yang mendorong, apa yang menjadi motivasi? Kalau semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, saya tekun. Tapi kalau sudah mulai ada ini itu, mundur saja dulu saya. Saudara, ini menjadi refleksi bagi kita, saudara ya. Apa yang menjadi motivasi? Ya. Apakah ketika kita beribadah kepada Tuhan, saya mau beribadah kepada Tuhan, asalkan seumur saya, umur hidup saya setiap hari Minggu jalannya tidak macet gitu ya. Setiap hari Minggu tidak ada kegiatan. Semua setiap hari Minggu umur hidup saya adalah kosong. Jadi saya bisa ke gereja dengan tekun. Apakah kita berdoa seperti itu, Saudara? Rasanya ini mustahil. Kalau kita mau bertekun, kita harus menyadari, saya mau komitmen nih. Saya mau bertekun nih. Ketika kita ngomong seperti itu, kita harus sadar, nanti ada kesulitan, mungkin saya malas, mungkin ada kegiatan ini itu, mungkin ada yang lain, tetapi lepas dari semuanya itu, saya ingin bertekun. Saudara-saudara, demikian pula saudara dan saya yang melayani Tuhan. Apakah kita mau belajar bertekun? Apa yang menjadi motivasi? Ya, kalau kemudian dilanjutkan dengan 5 pertanyaan, Saudara ya. Kita melayani siapa, Saudara ya? Apa yang dilayani? Bagaimana cara kita melayani? Kapan kita melayani? Mengapa kita melayani? Mengapa kita hari ini beribadah? Habis gimana Pak Bagio? Ini tugas rutin sebagai predikat orang Kristen. Ya, Saudara-saudara, sekali lagi saya ingin mengajak kita bertekun, itu yang pertama. Namun bertekun saja tidak cukup, Saudara ya. Nah, kalau saya membaca ayat yang keempat, Saudara ya. Dikatakan dalam ayat yang keempat ini, namun demikian aku mencela engkau, aku kecewa, aku hal-hal kata-kata yang paralel, hal-hal yang negatif semua, Saudara ya. Karena engkau telah meninggalkan, ada dua frase, ada dua kata yang satu frase, kasihmu yang semula, Saudara-saudara ya. Nah, Saudara, kalau kita coba mengingat apa yang anggaplah dalam dunia pekerjaan, Saudara ya, waktu kita melamar bekerja, Saudara ya, waktu kita terus diterima, kemudian kita bekerja awal-awal bulan ya, apa yang menjadi dorongan ya. Saya ingat sekali ketika dulu bekerja, begitu tahu oh kerja jam 8, jam 7 sudah siap-siap, setengah 7 itu kalau bisa udah mandi, udah beres, jam 7 sudah siap, perjalanan enggak lebih setengah jam. Ada satu semangat, satu dorongan. Tetapi saya harus berkata jujur, ketika pekerjaan itu harus lembur, ketika ada kesulitan, mulai rasanya aduh jam 7 nantilah, seperempat jam lagi toh tidak terlambat. Saudara, ada gradasi dalam semangat untuk bekerja. Saudara, inilah yang harus kita lihat dalam diri kita dalam mengikut Tuhan. Saudara, saya yakin setiap kita ketika mengenal Tuhan pertama kali itu mempunyai kasih yang demikian luar biasa. Saya punya teman, Saudara ya, waktu SMA, di remaja, Saudara ya. Ya, itu seorang yang luar biasa, Saudara, saya katakan ya. Ada dua kegiatan gereja. Dia masih SMP kelas 1, kelas 2, Saudara ya. Tapi selain dia remaja, dia datang ke umum, kemudian satu lagi, persekutuan doa. Itu tidak pernah absen, Saudara. Ini anak remaja, Saudara. Sekarang memang dia juga jadi pendeta, Saudara ya. Cuman saya kehilangan kontak dia pelayanan di mana. Saudara-saudara, ada satu dorongan gerakan yang begitu luar biasa untuk beribadah dan melayani Tuhan. Kemudian satu kesempatan dia dengan saya untuk jadi pengurus, Saudara ya. Ketika jadi pengurus, kami berkunjung ya. Kalau ada motor naik motor, enggak ada ya jalan kaki ya. Anak SMP berdua, Saudara, enggak ada pembina, Saudara, enggak ada pendeta, Saudara ya, jalan sendiri, Saudara ya. Karena sebagai pengurus, terus waktu itu seingat saya mau menghadapi camp gitu, Saudara ya. Terus kita ngomong, "Yuk, kita ke Ungaran." Kita ke Bukit Doa. Saya pikir-pikir, Saudara ya, dua anak SMP, laki-laki semua, Saudara ya. Kok sampai sedemikian rupa, Saudara ya? Kalau Saudara tanya saya juga enggak ngerti apa yang menjadi motivasi saya, Saudara. Tapi yang jelas, waktu itu kami sepakat, oke, kita ke Ungaran. Doa puasa, saudara ya. Makan cuma pagi sama malam. Makanya sayur sama tempe. Karena memang kan itu gratis, saudara ya. Jadi kita harus seharian itu berdoa, berpuasa. Makannya pagi itu ya sayur sawi, sayur caisim itu dengan tempe. Malam juga sama itu, saudara ya. Kita cuma tinggal KTP, kita ikut di situ, masuk ke gua, malam tidur, kemudian pulang. Saudara kita, anak SMP, saya dengan teman waktu itu, saya tidak mengerti apa yang menjadi motivasi, saudara. Tapi yang jelas ketika kami mencintai Tuhan, itu bisa menggerakkan kami mengambil waktu untuk berdoa puasa. Bahkan yang menjadi pokok doa kami, karena kami menjadi pengurus remaja, saudara ya, ya pergumulan remaja, ya teman-teman yang tidak hadir kita doakan, ya nanti rencana camp kita doakan, saudara. Saudara-saudara, cinta yang mula-mula yang mengalahkan segalanya. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat apa yang pernah kita alami, masa-masa manis bersama dengan Tuhan. Banyak rekan-rekan yang luar biasa, saudara ya. Dia komitmen tiap kali saat teduh. Baik sekali, saudara ya. Baik sekali. Ada mengambil komitmen apa, silahkan, saudara ya. Tetapi kasih mula-mula adalah kasih yang menggerakkan. Frase yang di depannya adalah kasih yang semula. Ini yang semula tadi saya katakan, yang bisa menggerakkan seperti itu. Kasih, kalau kita melihat kasih ini menggunakan kata bukan phileo, bukan storge, bukan eros, bukan. Tetapi digunakan agape, saudara ya. Kalau saya gabungkan adalah kasih yang murni. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita mempunyai ketekunan yang semuanya itu dilandasi kasih yang murni, kasih yang tulus? Saudara, saya mencoba memikirkan anak-anak kecil, saudara ya. Anak-anak kecil itu selalu dekat dengan orang tuanya. Ya, khususnya mamanya ya, umumnya begitu, saudara ya. Anak saya yang laki kecil ini dekat dengan mamanya, saudara ya. Padahal kalau ditanya, Gabriel, kamu sering dimarahin papa atau mama? Mama. Kok masih mau tidur sama mama? Dia senyum aja. Pokoknya tidur sama mama, saudara ya. Saudara, saya tidak melihat. Saudara, saya cuma melihat, coba lihat, saudara ya. Kasih yang murni. Ya, karena dia mencintai, sayang sama mamanya. Mau diomelin, mau diapain, tetap saja dia dekat sama mamanya. Jadi kalau saya mau mengambil hatinya, harus bekerja ekstra dalam tanda kutip ya. Harus membujuk dengan ekstra. Kadang-kadang dia baik hati, saudara ya. Boleh kalau siang pupuknya sama papa, tapi kalau malam sama mama. Saudara-saudara, kasih seorang anak kepada mamanya. Kasih yang tulus, saudara. Saudara-saudara, mari saya ajak kita semua yang hadir di tempat ini, kita ingat kasih kepada Tuhan. Kasih kepada kumpulan kita, gereja ya. Tuhan tidak kelihatan, yang kelihatan gereja, dengan kasih yang tulus kepada rekan-rekan sesama kita di tempat ini. Bukan dengan motivasi yang lain. Bukan karena, oh kalau saya tidak dihargai, saya lebih baik pelayanan di tempat lain. Tentunya tidak begitu, saudara ya. Kalau itu yang terjadi, mari kita belajar. Karena teguran yang keras, engkau setia, tetapi buat apa kesetiaanmu itu, ketekunanmu itu, kalau engkau tidak mempunyai kasih yang mula-mula. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini pun bisa kita ambil selain di gereja, dengan pasangan kita di rumah tangga. Apakah kita masih punya kasih yang mula-mula kepada pasangan kita? Atau kasihnya sudah mengalami gradasi karena pergumulan? Saudara, beberapa waktu ketika konseling, saudara ya, untuk pasangan-pasangan yang sudah kesekian kalinya, yang sudah yang terakhir, saya pakai metode mereka, saya kumpulkan beberapa orang, cari pasangan senior untuk cerita, saudara ya. Saya tanya mereka yang senior, 3-4 orang, kalian dulu pacaran dipaksa orang tua atau saling mencintai? Semuanya berkata saling mencintai. Berapa kali, berapa lama pacaran? Dia cerita, saudara ya. Terus saya tanya, sekarang kasihmu seperti apa? Terus saya tanya, mengapa seperti itu? Kadang mereka juga gak tahu. Ya, kemudian saya beritahu, karena hal kecil yang berulang-ulang. Dulu pasangan itu sayangnya bukan main. Ya, minggu pertama yang satu orangnya tertib, yang satu pakai pakaian barang asal taruh, saudara ya. Seminggu masih cintanya lebih besar. Sebulan tidak terasa masih menggebu-gebu. Satu tahun mulai mikir-mikir. Ini seumur hidup saya sama orang seperti ini nih ya. Naruh barang tidak pernah pada tempatnya. Saudara, bukan karena perbedaan prinsip, bukan karena hal yang besar, tetapi hal yang kecil, tetapi terus menerus itu menghancurkan kasih yang mula-mula. Saudara, saya rasa ternyata benar sekali saudara ya, firman Tuhan berkata kasih yang mula-mula itu, kasih yang murni, yang tulus, harus kita pupuk, harus kita keluarkan, harus kita jaga saudara ya. Saudara-saudara, dalam kehidupan rumah tangga kadang sama seperti bapak ibu, setahun, dua tahun, 10 tahun sama istri ya biasa saudara ya, gak ada sesuatu yang membuat hal yang menarik saudara ya. Betul gak saudara ya? Kalau dulu pacaran pengen ketemu gitu saudara ya, lama-lama setahun, dua tahun sudah sama dia ya biasa saudara ya. Saya mulai mencari ide bagaimana membangkitkan kasih, bagaimana hal-hal kecil untuk membangkitkan. Daripada hal-hal kecil yang mengurangi kasih, mendingan kita cari hal-hal kecil yang membangkitkan kasih. Pujiankah, oleh-olehkah rasa kasih yang spontan? Saudara, kasih yang mula-mula tidak mungkin tidak ada penurunan. Apapun yang kita alami, di gereja pun saudara akan mengalami, dengan pasangan pun akan mengalami, dengan orang tua pun lama-lama juga akan mengalami. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan kasih yang murni. Terus kita bangkitkan hal-hal kecil, kita bangkitkan pujianlah, penghormatanlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih agape, kasih yang murni, kasih yang mula-mula menjamah hati saudara dan saya. Karena itu ketika hari ini Tuhan mempercayakan pelayanan kepada saudara, kekristenankah, pelayanankah, lakukan itu dengan setia, lakukan itu dengan dasar kasih yang mula-mula. Waktu kita melayani, waktu kita beribadah karena kasih, bukan karena yang lain. Saya mau datang nih karena ini hari Minggu, saya pengen datang, saya pengen memberikan persembahan ini kepada Tuhan, saya pengen menyanyi untuk Tuhan. Bagi kita yang melayani, saya datang untuk melayani Tuhan. Saya pengen melayani Tuhan karena kasih, bukan karena oh ini jadwalnya ini Pak David ini hari ini gitu ya. Bukan karena itu ya. Memang betul itu dijadwal saudara ya, tetapi karena itu kemudian ini kesempatan hari ini saya bisa melayani. Grogi sih kadang-kadang ya, apalagi saya tanya beberapa rekan, waduh kalau mimpin pujian grogi. Ya betul saudara ya, memang ada tanggung jawab yang besar saudara ya. Saudara, mari kita dengan kasih. Bukan memang betul itu dijadwal, tapi dengan kasih. Waktu rapat juga dengan kasih saudara ya. Bukan hal yang lain, bukan mempersiapkan hal yang lain, tetapi persiapkan dengan kasih apa yang harus saya nyatakan dalam pertemuan-pertemuan itu. Saudara-saudara, kasih agape, kasih yang murni. Saya ingin mengakhirinya dengan sebuah cerita saudara ya, tentang seseorang ya yang saya katakan tiga kaget saudara ya. seseorang yang di surga yang mengalami tiga kaget dan seorang yang di neraka mengalami tiga kaget, saudara ya. Saudara-saudara, ini saya dengar oleh seorang pendeta, tetapi kemudian saya improvisasi begitu, saudara ya. Ada tambahan, kalau dia cuman yang di surga, saya tambahin yang di neraka, saudara ya. Saudara, ada seorang yang begini, kalau nanti saudara yang di surga ataupun di neraka, katakan begitu saudara ya, maaf nih saudara yang gak bermaksud itu ya, siapapun yang di surga ada di neraka akan mengalami tiga kekagetan. Apa yang diungkapkan? Yang pertama begini, ketika seseorang ini masuk surga, dia kaget. Ketika jalan-jalan di surga, dia ketemu, wah, ini orang yang dulu nipu saya ini, dulu bisnisnya kotor ini, kok ada di surga? Kaget saudara ya, ini ada apa ini, malaikat Tuhan, apa juga bisa disuap juga gitu malaikat Tuhan ya saudara ya. Dia kaget ya, karena ada orang yang tidak dikira di surga, ternyata ada di surga saudara. Yang kedua, dalam jalan-jalan ketemu si ini, terus cari-cari, oh itu tuh teman saya yang baik. Dia cari-cari keliling-keliling, dia tanya-tanya, enggak ada di surga saudara. Dia kaget lagi, loh kenapa? Bukankah dia setia? Bukankah dia seperti itu? Dia tanya kepada malaikat saudara ya, mana orang ini? Enggak ada di surga. Tahu dong jawabannya dia di mana saudara ya. Kaget dia saudara ya. Waktu dia merenungkan dan dia sadar dirinya di surga, dia pun kaget lagi saudara. Ternyata saya di surga ya. Saya mestinya mungkin enggak di sini kali ya saudara ya. Dia kaget, kemudian dia bertelut dan bersyukur kepada Tuhan. Itu orang yang kaget di surga, saudara ya, tiga kaget. Yang di neraka juga kaget, saudara ya. Ketika dia masuk ke neraka, dia berjumpa dengan orang yang baik, saudara ya. Dia ketemu orang baik, loh saya kira dulu kamu guru saya, ngajarin saya bagaimana cara ini? Kamu kok di neraka? Ya. Dia bingung, dia kaget melihat seseorang yang dianggapnya baik, tetapi ternyata ditemuinya di neraka. Karena dia menyadari, ya dia tidak terima, dia kaget, kenapa saya harus di neraka? Dia protes, saudara ya. Dari kaget yang kedua, dia, waduh, kenapa saya harus di neraka? Kaget yang ketiga, saudara ya, tadi dia melihat temannya yang baik, terus dia melihat dirinya ada di neraka, kemudian dia mencari orang-orang yang, wah ini dulu rekan bisnis saya yang sama-sama hitamnya, tapi kok nggak ada ya di sini. Saudara-saudara, dia kaget juga, apa yang menjadi rahasia Tuhan? Apa yang menentukan seseorang di surga dan di neraka? Saudara-saudara, keputusan di surga dan di neraka ada dalam tangan Tuhan. Ya. Bukan berarti, oh kalau gitu percuma dong saya berbuat baik, nanti jangan-jangan bisa di neraka. Bukan begitu tentunya saudara ya. Tetapi kalau kita baik, mari kita lihat apakah kita punya motivasi yang tulus. Jangan-jangan kita baik tapi motivasi kita tidak tulus saudara ya. Kasih kita tidak tulus. Kita setia tetapi kita dicemooh seperti di jemaat di Efesus. Aku mencela ketekunanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita yang memang enggak baik, ya kita berbenah diri saudara ya, supaya lebih baik. Itu pesan tiga kekagetan tadi saudara ya. Bukan pesannya supaya, wah percuma yang baik kok malah masuk neraka. Bukan itu saudara ya. Kalau yang baik silahkan koreksi. Apakah kita perlu belajar lagi? Yang gak baik ya kita belajar saudara ya. Agar kasih yang mula-mula itu menyentuh kita dan terus membimbing saudara dan saya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan terima kasih. Kalau Engkau Tuhan yang senantiasa membimbing kami. Tuhan terima kasih Disinilah kami menyadari kami perlu bergantung kepada Tuhan. Kami perlu belajar setia. Bahkan kesetiaan kami juga dilandasi kasih yang mula-mula. Hati kami tetap berkobar untuk mengasihi Tuhan. Hati kami tetap bersemangat untuk melayani Tuhan apapun yang terjadi. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami, Tuhan, tolonglah kami. Kami mau belajar sebagaimana teguran firman Tuhan atas jemaat di Efesus. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan, perjamuan ini pun semata-mata karena anugerah-Mu. Engkau mempercayakan pelayanan ini kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.